beriman, maka kita lihat apa balasannya. Bagi yang mereka kufur kepada Al-Masih dan risalah yang dibawanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. Maka adapun orang-orang yang kafir kepada Isa Al-Masih dan semua keutamaan yang Allah turunkan kepadanya, فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, maka akibat kekufurannya akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras, syadid. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, siksa keras itu kutimpakan kepada mereka di dunia juga di akhirat. Dan ada satu lagi yang lebih berat lagi. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan memperoleh penolong di akhirat kelak, dan satu-satunya nasir adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nasirun. Jadi pertanyaannya, apakah konsekuensi yang akan diterima oleh orang kafir? Azab yang bagaimana? Yang keras di mana? Terus apalagi tambahannya? Siapakah satu-satunya penolong di akhirat? Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga syafaat para nabi, syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظالمين. Ibu yang kosong-kosong agak maju ke depan, di depannya supaya yang belakang tidak penuh pintu. Takutnya jodohnya nambah itu di depan pintu itu. Agak maju. Ya, boleh rapat tapi jangan sampai ketukar kakinya. Kasihan yang enggak berbulu kalau ketukar nanti itu. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Fayuwaffihim ujurahum. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَأَمَّا الَّذِينَ, adapun orang-orang yang amanu, beriman, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan mengerjakan amal. Jadi jangan cuma beriman doang, dan enggak mungkin beramal soleh tanpa iman. Jadi yang harus kita lakukan adalah beriman dan beramal saleh. Jadi begini, kalau terkait dengan mengikuti Nabi, ya apalagi ini nanti bulan Maulid ya, bentar lagi nih. Maka tidak cukup hanya mengimani saja, tetapi harus dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Itulah amal soleh itu. Jangan sampai nanti cinta kepada Nabi, tapi kelakuannya menghinakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semua jenis-jenis bid'ah, khurafat, bahkan sampai kemusyrikan, tapi ngaku cinta kepada Nabi. Sebagaimana mereka mengaku cinta kepada Yesus, tapi membuat Yesus kok jadi anak Tuhan, ini piye. Ya, masa Tuhan punya anak. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengimaninya dengan benar. Minimal ada dua rukun iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah abduhu. Yang kedua wa rasuluhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba. Dia manusia. Tetapi manusia ini hamba. Hamba pilihannya beda sama kita. Kita hamba, tapi hamba yang sangat hinadina. Tapi abduhu. Muhammad sebagai hamba sallallahu alaihi wasallam itu dilekatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala karena dia mulia. Nah, kalau kita juga ingin mendapatkan percikan kemuliaannya supaya kita juga bisa disebut hamba Allah, ibadallah, maka kita juga harus dekat kepada Nabi dan bersama Nabi. Seperti apa yang bersama Nabi itu? Lakinir rasulu walladzina ma'ahu, gitu. Lakinir rasulu walladzina amanu. Apa yang membedakan orang-orang yang bersama Rasul dengan orang-orang munafik? Ngaku beriman kepada Rasul tapi munafik. Apa bedanya? Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu. Akan tetapi Rasul dan orang yang beriman bersamanya itu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ini yang membedakan orang yang beriman kepada Nabi tapi beramal soleh dengan yang tidak beramal soleh adalah orang yang bersama Nabi itu berjihad dengan hartanya, juga dengan nyawanya. Berjihad dengan harta itu untuk memudahkan jalan berjihad dengan nyawa. Jadi bukan semata-mata jihad harta itu supaya mendapatkan feedback harta lagi. Walaupun itu adalah keniscayaan, pastilah itu. Tapi bukan kesana tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jalan jihad harta itu supaya mulus jalan jihad nyawa. Waduh, ngomong jihad ini bisa teroris gitu ini. Iya, bodoh amat. Amat aja enggak bodoh. Iya. Ya mana bisa merdeka negeri ini kalau kita takut berjihad? Mana bisa berdaulat walaupun negara ini merdeka, sudah proklamasi. Kalau kita enggak takut, kalau kita ini takut mati untuk negeri ini, enggak ada mental jihad. Bagaimana negara ini berdaulat? Makanya dijajah terus. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ya saya ngomong begini karena Quran juga. Ciri-cirinya umat Muhammad SAW itu berjihad dengan hartanya itu yang bersama Muhammad SAW. Dan jalan supaya ringan jihad nyawa. Emang begitu kok ayatnya. Mau dipelintir. Pelintir aja sendiri urusannya sama Tuhan deh. Orang yang begitu, ulaika lahumul khairat. Wa ulaika humul muflihun. Khairat dengan muflihun. Orang-orang yang bersama Muhammad karena berjihad dengan harta dan nyawanya itu Merekalah orang yang mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan mendapatkan kemenangan di akhirat. Begitu. Jadi, orang-orang yang beriman bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beramal saleh seperti ini. Wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman kepada Isa Al-Masih lalu beramal saleh dengan ajaran-ajaran Isa Al-Masih yang benar, fayuwaffihim ujurahum. Apa balasannya? Allah akan memberikan kepada mereka kesempurnaan pahala. Allahu Akbar. Oh, jadi kalau perbuatan itu dasarnya adalah iman, lalu sesuai dengan aturan, balasannya adalah kesempurnaan, walaupun cuma sedikit. Nah, disinilah bedanya amal saleh dengan amal toleh. Toleh itu ya tolol kali ya. Amal soleh itu amal yang didasari oleh dua. Ikhlas karena Allah dan ittiba karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatannya satu ikhlas karena Allah, yang kedua mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh amal yang diterima, amal soleh. Nah, amal soleh yang begini nih, balasannya itu kesempurnaan. Misalnya, jihad harta kita sedikit, karena memang kita bukan orang kaya secara harta. Tapi itulah yang terbaik yang kita punya. Maka Allah balasnya sama dengan mereka yang hartanya banyak, karena memang dia kaya raya. Karena yang diukur di sini adalah hatinya. $100 juta sedikit atau banyak? Tergantung. Menurut siapa $100 juta ini? Saya belum bicara sedekah atau tidak. Pokoknya uang $100 juta nih. Uang $100 juta, uang tok. Gak ada urusan sama sedekah nih. Uang $100 juta banyak atau sedikit? Tergantung. Ya. Kalau bagi yang rada-rada begitulah, sama saya, seperti saya statusnya, ke bawah, ke bawah, kan ada menengah ke bawah, ada ke bawah, bawah lagi. Nah, ini mungkin banyak $100 juta, tapi bagi yang menengah ke atas, $100 juta ya, satu tas aja gak cukup itu. Ya. Tapi bagi orang-orang yang, kan ada yang adaan, ada yang makmuman. Adaan orang berada berarti ya. Jadi orang yang amalnya berdasarkan iman dan amal saleh, balasannya dari Allah, pahalanya sempurna. Fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Lawan kata zalim adalah adil. Karena zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oke, sekarang apa balasannya bagi orang yang beriman dan beramal saleh? Pahala yang sempurna. Bagaimana caranya supaya amal kita mendapatkan kesempurnaan pahala? Harus dasar iman dan amal saleh. Contohnya adalah dengan ikhlas karena Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang tidak disukai oleh Allah? Orang yang zalim. Siapakah orang yang disukai Allah? Orang yang adil. Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Karena tidak adil. Tidak adilnya kenapa? Dalam hal apa? Dalam menilai suami. Kalau ditanya Rasulullah, kenapa kebanyakan perempuan masuk neraka, bukan karena populasi perempuan lebih banyak, mungkin itu salah satu faktor, tapi penyebabnya adalah selalu bilang lakinya pelit. Ini tipe perempuan kurang bersyukur. Ingat-ingat ya. Kebanyakan perempuan masuk neraka karena kurang bersyukur. Kalau di sini sih bersyukur semua. Syukur, syukur, syukur. Baik. Sedikit kita masuk ke tafsir jalan lainnya. Fa'ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fa'u'adzibuhum, maka akan kusiksa mereka azaban dengan siksaan syadidan yang berat fid dunya, di dunia. Dengan apa siksaannya orang-orang yang kufur? Pembunuhan, penawanan, dan pembayaran upeti. Jadi kalau terkait dengan orang-orang kafir ini, ya ada teks-teks agamanya yang bisa saja kalau mereka sudah masuk kategori yang terlalu zalim bisa dibunuh itu. Atau ditawan. Atau paling tidak dijamin keamanannya tapi harus bayar upeti, jizyah. Wal akhirah, dan pastinya di akhirat juga, karena hukum agama biasanya punya konsekuensi keduniaan dan konsekuensi keakhiratan. Belum tentu di penjara dunia kemudian selesai di akhirat. Ya, misalnya sudah ditangkap OTT. Itu oh terlalu tekali, itu OTT. Iya. Saya juga gak tahu lah nih KPK ini udah kayak apalah gitu ya. Tangkap tangan, ya kecil-kecil terus ketangkap gitu kan, yang gede-gede bahasa basi aja ya. Ya udah diperiksa, udah digeledah, geledah doang. Ujung-ujungnya. Iya. OTT, makanya oh terlalu tekali gitu. Jadi beda orang sekarang dalam menilai KPK yang sekarang dengan yang dulu ya, beda ya. Gue juga beda nilainya sekarang. Kalau yang sekarang OTT. Gitu. Dan di akhirat, walaupun sekarang sudah ketangkap KPK, belum tentu di akhirat lolos. Dan yang gak ketangkap KPK belum tentu lolos. Dan belum tentu orang KPK juga lolos. Bisa jadi lebih gede orang KPK-nya. Iya kan? Serem memang. Jangan mau deh pokoknya. Wa ma lahum, dan tiada bagi mereka min nasirin, penolong yang akan membela dan mempertahankan mereka dari siksa yang berat di akhirat kelak. Jadi ini berlaku bagi semuanya. Bagi siapa saja. Baik, selanjutnya. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka balasan pahalanya adalah kesempurnaan dari Allah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jangan zalim. Emang cuma lu yang bisa begitu? Gue juga bisa. Ah, sama dong kalau kayak gitu. Sama kan? Sama. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, adapun orang-orang yang beriman, وَأَمِلُوا, dan beramal, الصَّالِحَات, beramal saleh, ya, maka Allah, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, maka Allah akan menyempurnakan mereka, boleh dibaca dengan nun sehingga berbunyi salah, menyempurnakan pahala mereka. Jadi kita coba lihat hadis terkait ini dulu. Dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah yang artinya, dan mereka mengerjakan amal-amal saleh, dia berkata, mereka menjalankan kewajiban-kewajibanku, kata Allah. Jadi amal saleh itu tafsirnya diantaranya menurut hadis adalah menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut At-Tabari, tafsir Amal Saleh. Wallahu dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai az-zalimin, orang-orang yang zalim. Maksudnya Allah akan menyiksa mereka. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim kepadanya satu lapis awan yang membawanya naik. Ibunya bergantung kepadanya dan menangis. Lalu Isa berkata, hari kiamat akan mempertemukan kita kembali. Peristiwa itu terjadi pada malam Lailatul Qadar dan di Baitul Maqdis saat Isa berusia 33 tahun. Sepeninggal Isa, ibunya masih hidup selama 6 tahun. Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia akan turun nanti menjelang hari kiamat dan akan melaksanakan hukum menurut syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ia akan membunuh dajjal dan babi serta akan menghancurkan tiang salib dan menghapuskan upeti. Menurut hadis riwayat Muslim, Isa kembali ke dunia selama 7 tahun. Nanti waktu turun dari langit akan menetap di bumi, dan bumi saat itu sangat-sangat damai, subur, dan membahagiakan. Tapi tidak lamanya, berapa? Sedangkan menurut hadis Abu Dawud At-Tayalisi, ia kembali selama 40 tahun. Lalu ia wafat dan disolatkan. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengannya ialah keseluruhan lamanya tinggal di bumi, baik sebelum maupun sesudah diangkat, yakni 40 tahun itu keseluruhannya. Jadi boleh jadi 33 tambah 7 sama dengan 40. Faham? Udah. Ada yang mengatakan tinggalnya 7 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Tapi maksudnya 40 tahun itu lama tinggal di dunia. Jadi sebelum diangkat berapa tahun? 33. Diturunkan berapa tahun? 33 tambah 7? 40. Oke, ini pelajaran hari ini memang sangat singkat dan saya akan tambah dengan pelajaran praktis. Jadi bersama saya, tamu kita yang istimewa pada hari ini, semalam kita ngobrol-ngobrol bersama The Fed. The Fed itu adalah Dialog Forum Ekonomi Dakwah, bukan Federal Reserve. Nah, bersama kita ada pakar kelapa. Nah, kita akan berbicara dakwah, ya, seputar, wah kalau saya tulis pakar kelapa dunia, siapakah namanya yang muncul? Oh, Prof. Wisnu Garjito. Ya. Orangnya yang ini nih. Ini di Tempo TV. Beliau pakar kelapa dunia dari Indonesia, seorang mualaf, juga istri. Kita lihat profilnya, saya juga baru lihat di YouTube. Kelapa jadi briket. Kelapa jadi apa tuh? Oh, macam-macam lah ya, coba kita lihat nanti. Matikan lampu ini. Ibu-ibu biasanya kalau kelapa buat apa? Santan. Iya. Selain santan buat apa lagi? Buat setelah diparut gitu ya. Terus jadi apa lagi? Minyak. Jadi serundeng, jadi apa lagi? Nah, itu kelapa, itu sebetulnya kalau sama Prof. Sarjito, Prof. Wisnu ini bisa jadi 1600 turunan. manfaat kelapa ini dan bisa menghasilkan hal-hal besar. Nah, kita minta Prof. Wisnu masuk bersama kita di sini ya, untuk berbagi ilmu seputar kelapa bersama kita. Dan bukan cuma berbagi ilmu, mudah-mudahan berbagi penghasilan ya. Dan di ruangan ini tidak boleh lagi ada orang miskin, tidak ada lagi orang yang enggak punya kerjaan. Semua harus menjadi orang yang berdaya. Jika kecuali tidak diolah menjadi pelepas dahaga, kelapa hanya dijadikan santan pelengkap beragam makanan. Tapi Wisnu Garjito punya cara lain dalam mengolah kelapa. Ini jadi kokospa, mampu menyulap satu butir kelapa jadi minyak, jadi sirup, ini sirup kelapa. Jadi abri apa ini? Soft drink. Ini jadi apa tuh, penyemprot muka, macam-macam. Jadi pastilah masker, banyak rupiah yang dihasilkan dari ide kreatif pengolahan kelapa ini. Jadi kelapa ini nilai tambahnya luar biasa besar, sampai 8.800%. Dan kalau ini betul-betul ditekuni oleh seluruh entitas bangsa yang masih Indonesia, muda, belum mulai dari rakyat ini jelata hingga ke pimpinan tertinggi di negara ini, ya, maka silakan kita Prof, tidak masuk, akan Prof mengalami kesulitan. Dari kelapa ini, 3,7 juta hektar lahan kita di Indonesia, mendudukkan kita sebagai juara ini satu foto di dunia. Ini film tahun berapa ini Prof? Filipina, India, di TV Tempo ini. Signifikan India hanya 1,1 juta hektar, sementara yang agak signifikan nah, Filipina. Nah itu waktu masih di TV bedanya Tempo. Bedanya kalau Filipina dikerjakan secara kapitalistik, nah saya ingin berbeda dengan sistem di Filipina, yaitu dengan sistem yang lebih berbasis kepada usaha bersama, karena kebetulan di Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1 sudah jelas ekonomi kita harus berbasis kepada usaha bersama. Akhirnya semua entitas saya ajak, yang petani saya kasih saham, yang pemecah masalah saya kasih saham, yang pedagang juga saya kasih saham, pegawai pemerintah dan pensiunan juga saya kasih saham, semuanya bersatu padu, sehingga daya saing kita berasal dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu input teknologi, input intelligent marketing, input pembuatan jaringan pemasaran, input pengembangan sumber daya manusia adalah menjadi sasaran pokok saya. Dari hasil kerja Wisnu, kelapa bisa diolah menjadi 1.600 produk yang bisa menghasilkan banyak keuntungan. Jika dikelola dengan baik, kelapa di seantero tanah air bakal menyumbang devisa sebesar 700 hingga 4.000 triliun rupiah per tahun. Nah, kemudian dari situ tampak jelas ternyata growth-nya luar biasa besar, 75% growth-nya. Sehingga kalau pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa, tentunya dana-dana yang sekarang ini semerawut penggunaannya lebih diarahkan fokus ke agroindustri yang lokomotifnya adalah kelapa. Mendingan langsung ya daripada nonton video ya. Ya, Prof. Sarjito, Prof. Wisnu bersama kita. Oke, silakan disiapkan presentasinya. Baik, semalam kita sudah berbicara banyak, tapi sayang kalau tidak dibagi pada siang hari ini. Lihat nih ada sirup kelapa, ini boleh dibuatkan, ini nanti ya pakai es ya Usna ya, nanti dibagi-bagi ya. Sirup kelapa. Sirup, ini selainnya juga boleh dicobain nanti, ya. Enak banget, saya udah cobain nih. Ini gula kelapa, kecap. Oh ini rendang. Rendang sekali. Wah enak sekali nih, bumbu rendang ya. Jadi langsung aja deh Prof, silakan Prof. Mulai dari mana terserah. Kita punya waktu 45 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah adzabanil hazan inna rabbana lagurun syakur. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Saya senang diundang Pak Ustaz. Tadi malam sudah ke sini. Sekarang diundang lagi ketemu yang ibu-ibu, Pak. Saya ingat salah satu atsar atau hadis saya enggak tahu bahwa anisa'atu anisa'u biladul ummatu imadul bilad. Jadi wanita itu tiangnya negara. Saya kalau lihat ibu kesini tuh seneng. Satu, saya lihat ibu pasti terhindar dari TV. Jadi ibu-ibu terhindar dari TV. Berikutnya ibu-ibu kesini nambah ilmu, taklim. Taklim tuh bagi saya ada dua, karena ilmu itu memang ada dua, yaitu ilmu yang untuk kesejahteraan akhirat dan kesejahteraan dunia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, man aradad dunia fa'ala bil ilm, man aradal akhirah fa'ala bil ilm, man aradahuma fa'ala bil ilm. Ini kalau udah nempel begini, saya seneng gitu, tenang gitu. Karena yang pertama bagi saya akhirat. Ada Pak Ustadz yang ngarahin saya pribadi dan kita. Yang kedua, mungkin saya akan berbagi ilmu. Ibu bersedia? Cuma belum tertarik kalau belum dikasih komentar dulu. Emangnya Prof punya ilmu apa kan gitu. Jadi panjang sebetulnya perjalanan hidupnya, tapi kita mulai dari akhir aja. Iya. Beliau sebetulnya banyak diminta oleh ya tokoh-tokoh nasional, bahkan pengusaha-pengusaha besar, agar ilmunya ini menjadi milik para pengusaha. Bahkan udah yang disebut nama-nama tadi besar itu sudah menawarkan triliunan untuk membiayai beliau. Bahkan pemerintah Malaysia dan pemerintah Turki pun asal mau ganti kewarganegaraan. Dan sebetulnya bisnis kelapa yang beliau tawarkan ini bisa mengancam pebisnis besar sehingga nyawa beliau juga terancam. Gitu ya. Nah, ilmu beliau juga pendidikan ini di mana aja Prof sebelumnya Prof? S1 saya agronomi dari IPB. IPB. Kemudian saya lulus dari IPB, enggak jadi pekerja bank, saya di perkebunan terus, ekspor impor, asal tiap 3 bulan saya keluar. 3 bulan saya keluar nguber ilmu. Nguber ilmu kemana aja, Prof? Ya di perkebunan, di ekspor impor semacam. Terus saya di PTP 26 terakhir saya ke Kementerian Perindustrian ngambil S2 untuk finance di Amerika, Colorado University. Selesai dari situ saya enggak puas karena ternyata pendidikan di Amerika itu menurut saya rendah, Pak. Rendah ya. Karena tidak ada muatan sosialisme Islam, iya. Kapitalis itu murni. Dia dijadikan saya sebagai serigala. Terus saya 20 hari di rumah, saya melakukan MBA saya di Jepang. Nah, disitulah saya ketemu suatu bangsa yang sebetulnya non-muslim tapi kok islami banget, Pak. Enggak ada orang ngemis, tidak ada orang nyuri, tidak ada bersih. Nah, akhirnya saya kembali ke Indonesia, mendirikan perusahaan, perkebunan, segala macam. Saya enggak puas dengan pemerintah, akhirnya saya mengundurkan diri jadi dosen. Kemudian melanjutkan S3 saya di IPB lagi, teknologi pangan, teknologi industri. Nah, hasilnya menghasilkan ini. Baik, silakan lanjut Prof. Jadi sudah kenal ya latar belakang akademiknya. Tapi yang paling lebih saya suka sebetulnya adalah jiwa juangnya. Ya, perjuangan beliau ini luar biasa, terutama dalam menyelamatkan aset terbesar bangsa ini dari sisi agronominya ya. Iya. Dan keberpihakan beliau kepada bangsa ini dan kepada perekonomian sesuai dengan undang-undang dasar. Jadi kalau berbicara kita tentang kelapa ini bukan berarti kelapa murni tentang kelapa saja, tapi berbicara tentang perjuangan, tentang karakter, ya, tentang hal-hal besar yang akan kita dapati ke depan. Jadi kalau ngobrol sama Prof, insya Allah nggak kayak baca WA. Kayaknya Indonesia besok mau kiamat gitu ya. Nah, kita akan banyak masa depan ke depan, ya. Iya. Wala tayasu min rohilah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Saya lahir dari keluarga biasa, Pak. Hidup miskin dari kecil, saya lahir 60, sangat miskin. Tapi ayah saya dan ibu saya menghadiri dua ajaran, Pak. Ayah mengajari kejujuran, sedangkan ibu saya mengajari saya dengan tangguh menghadapi kehidupan keras. Kejujuran dan tangguh. Ya, dua. Ini dua jarang-jarang sisi. Di pendidikan ini diajarkan ini. Dan itu betul, bukan lip service. Jadi saya masih ingat waktu kecil dulu, Pak. Sepatu saya itu udah mengap-ngap jebol, jahit lagi, mengap jebol. Dan yang paling waktu itu mengesankan buat saya, no, ayo ikut gitu, di Surabaya kami. Anu, sepatumu, gitu, bawa sekalian, wah seneng. Sepatu saya mau baru gitu. Datang Pak di depan toko, saya pikir, Saya pikir saya mau diberikan sepatu baru. Enggak taunya ke tukang sul lagi. Sampai tukang sulnya tuh bingung mau dimasukin mana lagi itu jarumnya, karena bolongan itu udah dimasukin celah. Tapi ya enggak apa-apa, saya senang aja. Karena saya diajari apa? Untuk hidup sederhana, Pak. Walaupun waktu itu keluarga kami belum muslim sejati, masih kejawen, Pak. Ada kejawen, ada Kristen, ada macam-macam lah keluarga. Saya mengenal Islam tuh betul-betul tahun 82. Jadi saya masuk sungguh-sungguh Islam tuh tahun 82. Umur 22. Nah, dari pelajaran itu ibu saya ngajari jangan putus asa karena kami hidup miskin, akhirnya lahir pertama kali bikin kecap nih. Ini gambar ibu saya nih. Kenapa sambil kecap? Karena seperti yang saya katakan, Pak Ustadz, bahwa okay, orang Islam tuh sering baca dalil, tapi prakteknya tuh gak sampai masuk. Kalau Nabi bilang mungkin baru sampai di tenggorokan kali ya. Khususnya untuk yang untuk bidang saya, kalau yang lainnya saya no comment. Nah, bidang saya kan pangan, Pak. Ada satu ayat dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhannas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu fi'il amr, kata perintah. Kulu, makanlah kamu sekalian mimma, dari apa-apa, fil ard, dalam bumi, halalan thayyiban. Ibu, pasti yang dihitung adalah yang halal. Tapi tidak pernah mempermasalahkan yang thayyib. Kalau ibu makan makanan berpengawet, ginjal rusak, hati rusak. Kalau ibu makan minuman yang berpewarna, ginjal rusak, hati rusak, otak rusak, semua rusak. Ada 8 zat yang nambah, pengawet, pewarna, pemutih, pemucat, pengerak, perasa buatan, MG, pengembang, dan emulsifier, pelembut. Kalau itu dimakan, hasilnya kayak saya sekarang, kena stroke. Karena waktu itu minyak goreng aja mesti minyak goreng sawit. Padahal zaman mbah-mbah saya dulu gak ada yang pakai minyak goreng sawit. Minyaknya gak ada tuh, Sis. Harusnya minyak kelapa. Ada. Oh, ada sekitar banyak sekali saya buat. Ini sebagian kecil saja. Akhirnya saya bikin kecap. Tahu kecap? Bahannya apa? Salah. Paling banyak apa? Gula merah. Berapa persen? 60%. Setelah itu apa isinya? Kedelai. 30%. Lecitin ya, protein gede. Sisanya apa? 10%? Bumbu. Bumbu. Airnya hampir nol, enggak boleh ada air. Kalau ada air pasti busuk. Jadi kecap itu 60% gula kelapa, 30% lecitin kedelai, 10% bumbu. Bab, ibu-ibu yakin kecap sekarang itu seperti itu? Kecap-kecap ternama itu isinya molase atau gula jelek banget. Enggak ada lecitin kedelai-kedelai mahal lecitinnya. Pasti pakai micin. Ya toh? Kemudian karena itu dari molase, tahu molase gula tetes tebu itu loh, Bu. Makanan sapi itu loh. Sisa tebu, sisa pabrik gula itu. Atau gula yang jelek-jelek yang udah menyek-menyek yang enggak karuan itu loh. Nah, supaya itu tidak apa namanya, tidak ditolak sama kita, tidak kelihatan, dia bikin iklan. Ini pakai kedelai hitam dong, kedelai Malika. Ibu sudah mulai ditipu itu, digiring pikiran ibu. Digiring. Ya, digiring bahwa seolah-olah kecap itu harus hitam. Padahal gula kelapa warnanya apa, Bu? Yang bagus. Merah. Ibu itu bangga kalau kecap warnanya hitam. Semakin hitam, semakin brengsek dia. Paham? Ini saya ngajari yang objektif, yang jujur. Nah, begitu dikasih iklan, ya, kedelai Malika hitam, itu yang hitamnya kulitnya, yang dalamnya tetap putih. Kalau nggak percaya, cek aja. Yang kita ambil kan dalamnya, bukan luarnya. Kulitnya mah nggak ada protein, nggak ada apa-apa. Nah, saya pakai kedelai yang benar. Mahal, mahal. Gulanya murni mahal, ya Bu ya. Kedelainya murni mahal. Bumbunya murni, bukan bumbu yang busuk-busuk dikumpulin tuh, Bu. Kita pilihan bumbunya. Nah, ini udah kasih gitu berarti untuk kecap nih. Bisa dicek nih, Pak. Nah, jadi kalau itu semua thayyib, ibu sudah mengikuti perintah Allah. Wa may yutillaha wa rasulahu yutilhul jannah. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul akan masuk surga. Ibu mau masuk surga apa enggak gitu aja? Pak Wisnu kok ada hubungan surga sama makanan? Enggak tahu Allah begitu kok. Bukan saya ngomong kok. Kulumi mafil ardi halan toiban. Kalau ibu tetap makan kecap yang hitam, sudahlah. Tunggu saat-saat kehancuran. Kalau enggak cuci darah, diabetes, stroke, itu bukan insya Allah, pasti Pak. Kualitas hidupnya menurun. Selisih cuma 3.000, 4.000 itu loh. Ibu lebih baik milih kecap yang murah. Selisih 4.000 itu loh. Tapi anak ibu jadi kecerdasannya turun. Kecap itu bagus karena ada kedelai untuk pembentuk otak. Kok ibu gadaikan kecerdasan kesehatan anggota keluarga ibu dengan yang murah? Kedua, ibu pernah beli sate? Pernah beli sate? Waktu dibawa pulang, satenya pucat gitu, kental, betul gak? Tapi begitu sampai rumah kok jadi cair. Kenapa? Jawab kenapa? Kalau ada tak kasih hadiah kecap satu. Karena dia pakai pengental. Pengental itu, bukan milik cair, pengental. Pakai CMC, pakai tapioka, pakai segala macam. Kayak sate Padang itu kadang-kadang bumbunya juga. Sudah, ya kan? Berapa banyak tuh? Kalau ibu punya kertas putih, kecap-cap ibu ini, ditaruh kecap A, B, C, D, E, F, G, taruh. Insya Allah yang dirubung semut cuma kecap ini. Kalau semut saja tidak mau makan kecap A, B, C, X, Z, segala macam itu, kenapa ibu makan? Ya, artinya binatang semut itu lebih jujur. Lebih dikasih Allah, kamu jangan makan, kamu jangan makan. Kalau manusia asal enak di mulut, gak peduli lagi. Paham ya, Bu ya? Sekarang, pabrik-pabrik besar mengproduksi kecap, berapa pendapatannya setahun? Ada yang tahu? Unilever yang bikin Bango, berapa pendapatannya? 7 triliun. Duitnya ibu loh diambil Bango 7 triliun, belum ABC, belum ya. Gulanya, gula Jawa dibuat petani di desa, diproduksi di pabrik-pabrik oleh tenaga Indonesia, yang beli ibu-ibu, dimakan oleh ibu-ibu orang Indonesia, duitnya pergi ke London, ke Unilever. Mikirlah. Sekarang mau gak diputer? Diputer arahnya, 180 derajat. Petani di desa membuat gula, gulanya saya kirim ke ibu-ibu semua di rumah ibu-ibu. Kedelai, kelapa juga begitu, saya fermentasi, saya kirim ke ibu-ibu. Bumbu ibu-ibu silahkan nanti juga bersatu bikin dapur bumbu. Tiga-tiganya ketemu, ibu-ibu masak. Hasilnya ibu beli sendiri, selebihnya dijual ke tetangga, ke saudara, dan seluruh orang Indonesia khususnya yang muslim. Karena dalil tadi untuk kita seharusnya. Karena kalimatul haq dolatul mukmin, kalimat yang benar itu barang hilangnya orang iman. Kayak dompet kita kalau hilang kan bingung nyari. Nah ini kan murni nih, kecap murni. Mau gak ibu-ibu saya ajari bikin gini? Catat betul loh disaksikan. Tapi nanti kalau udah bisa bikin ini, gak bisa bikin sendiri, jual sendiri. Gak bisa sendiri-sendiri, harus berjamaah. Bener nih. Biasanya enggak kalau udah ajarin terus usaha sendiri gitu. Maunya berantem, kelakuan orang Indonesia. Jadi Pak, kecap ini modalnya murah, bikinnya gampang, cuman sehari saja sudah bisa. Nanti kita sama-sama masuk di koperasinya Fat the Fat. Mau apa enggak kita jadi anggota koperasi? Mau ya Pak. Weh, langsung jadi koperasi nasional. Di Jabodetabek ada 85 juta orang. 25 juta orang. Ambillah 1 juta orang Jakarta aja. 1 juta itu 200 ribu di Jakarta Utara, 200 ribu Jakarta Barat. Jakarta 200 ribu, pusat 200 ribu, selatan 200 ribu, 1 juta. Kita ngambil untung 1.000 aja. 1.000 kali 1 juta berapa Bu? 1 miliar setiap bulan. Kalau cuma satu. Kalau sate itu enggak satu Bu. Cua-cua, sis, dipotong sis. Biar dirasakan. Kenapa? Nah, namanya usaha pasti ada aturan. Yang paling sederhana adalah PIRT dari Dinas Kesehatan. Ya. Kalau usaha kecil menengah cukup dengan PIRT. Tapi kalau usahanya agak besar sedikit, nanti akan diurus oleh Pak Ustadz, itu akan kita pomkan. Tapi kalau di luar negeri, pom tidak berlaku. Yang dibutuhkan adalah lab. Karena ini murni, silakan aja dicek lab. Nanti kan malu sendiri. Enggak ada natrium benzoat, ya toh, tidak ada CMC, tidak ada pewarna. Nah, ibu lupa bahwa pengawet pertama itu ada garam. Kedua, gula. Jadi kalau ibu makan ampiang, ini yang dimakan beliau nih, selai, ini enggak pakai pengawet, tahan sampai 10 tahun. 10 tahun, 1 abad juga bisa. Nah, itulah ilmu yang saya ingin bagi. Kalau perusahaan besar itu ada Pak, dari salah satu guru besar ya, itu kemarin nawarisa 10 triliun, tapi Wisnu gak usah ngurusin rakyat Indonesia lagi. Saya cari bukan uang, Bu. Ini kalau bisa dikuasai kita sendiri. Oke, 7 triliun kecap, sirup air kelapa, airnya kan kalau di pasar biasanya dibuang-buang ya. Ibu diem aja gitu kan. Mubazir, ayatnya kena lagi. Inna mubazirina kanu ikhwati syayatin. Itu jamak syaitun setan. Sungguhnya orang-orang yang mau membazirkan barang itu temannya setan. Kenapa? Nah, padahal itu untuk ayam pop. Enak tuh Pak. Ini ngajarin beliau ini paling satu hari gak sampai. Ini loh Bu, sirup air kelapa. Sirup air kelapa tanpa pengawetan sampai 10 tahun. Padahal air kelapa baru 3 jam aja udah busuk, betul gak? Tuh, warnanya coklat kan? Itu kalau ada tahunya enak banget itu. Nah, ibu-ibu mau gak diajarin bikin sirup tanpa pengawet, tanpa pewarna? Kita gak perlu warna merah, hijau, kayak kecap itu tuh. Ngapain? Tapi kalau ini dicairkan dengan air, warnanya air kelapa. Tahu air kelapa muda? Dan ini murni, murni banget. Ya air kelapa. Rasanya air kelapa. Ini jualnya kemana? Jualnya ke restoran, sop buah, atau ibu sendiri untuk buka puasa. Oke, tapi sayang ini kalau udah dibuka, harus habis atau disimpan di kulkas. Kenapa? Karena nggak pakai pengawet. Kalau didiemin sebentar aja busuk, 3 hari seminggu busuk di luar. Tapi kalau di kulkas sampai 3 bulan, 6 bulan gak busuk. Kalau di freezer ya lebih lama. Oke? Jadi dari gula, dari air, dari macam-macam. Ada yang tahu? Rendang? Makanan enak apa enggak? Kenapa ibu gak bikin rendang sendiri dijual ke Malaysia? Karena Pak Ustadz besok mau ke Malaysia. Orang Malaysia senang dengan ini. Kenapa gak dijual ke Arab Saudi? Orang umroh haji itu jutaan loh. Dan mereka bosan dengan makanan Timur Tengah. Gitu. Mau gak kita patungan bikin pabrik ini? Kalau ini gak bisa home industry, harus pabrik. Karena harus, ini juga gak pakai pengawet juga. Semua saya gak ada pengawet. Selai segala macam. Wah, itu baru 3 biji aja ibu udah gini kan. Nah, jadi Bu, insya Allah kelapa ini kalau diproses itu manfaatnya banyak. Dan insya Allah akan menciptakan lapangan kerja. Ibu pagi-pagi gak usah nonton TV. Setelah sholat duha, TV soal isinya sekarang gak karu-karuan. Kalau gak sinetron ya itu yang pencitraan-pencitraan itu, hoax-hoax itu. Loh iya, saya nunggu mobil SMK itu dari tahun berapa gak ada. Enggak, aku gak nyebut nama kok. Aku nunggu mobil, kan boleh nunggu mobil. Jangan berjanji kalau tidak bisa memenuhi. Oke, lanjut ke laptop ya, kelapa. Ibu, kecap ini bisa dibikin bahkan oleh orang yang tidak sekolah. Bahannya nanti kita sediakan rame-rame. Kalau di sini nggak akan diterangkan mengenai teknis, nanti kita ada acara khusus. Jadi nanti yang produksi-produksi, yang mau dagang-dagang, yang punya uang-uang, yang guru ngajari, guru itu nggak perlu bikin atau masarin, mendidik. Yang dididik jangan orang lain dulu, anak turunan dulu. Anak saya nggak ada yang sekolah loh Bu, homeschooling. Tapi walaupun dia masih SD SMP, mahasiswa saya kalah. Karena dia bisa bikin lip balm, bikin sampo, bikin segala macam, dan bisa jualan melalui HP online. Jadi di rumah pun dia bisa menghasilkan uang. Nah ibu-ibu juga begitu, gak usah wirawiri kesana kemari, apalagi yang masih muda-muda harus nguber bus, nguber ama ke Tamrin sana. Ngapain cuman ngasih cari gaji 10 juta, 5 juta. Capek ngabisin waktu. Sedangkan istri saya sejak lulus sampai sekarang gak pernah ninggalin rumah, tapi dapat duit. Zis, kamu sehari rata-rata jualan berapa perak? Ini mahasiswa saya, sehari 8 juta. Sehari itu 8 juta. Lah kalau dikumpulin bagaimana Bapak? Kita mau gak bikin sekolahan-sekolahan di kampung kita? Sekolah informal? Habis pulang dari sekolah formal diajari di situ satu-satu. Makanya sebenarnya YouTube saya banyak, dari laptop si Unyil itu udah berapa biji itu. Nah, saya ingin berbagi dengan Bapak, dengan Ibu-ibu melalui forumnya Pak Ustadz Bahtiar Nasir, izinkan luangkan waktu ketemu dengan saya dan tim saya. Mungkin yang ngajari bukan saya tapi seperti Aziz-Aziz ini yang terkelompok dalam SWA. SWA itu adalah berdiri Aziz. Itu Studio Wirausaha Agroindustri. Nah, komunitas kami namanya komunitas The Green Cocoa Island. Sebelah kanan ada cluster namanya Agro Industrial Export Cluster. Di sebelah kiri unitnya, unit ini sumber rezeki. Sumber rezeki itu ya produksi ya jualan. Kalau saya unitnya Improvement Institute pemecah masalah, jadi konsultan, gak dibayar. Jadi nanti kalau ibu saya ajari tidak bayar satu sen pun. Cuman saya minta doa. Mosok minta doa aja gak dikasih. Doanya kan gitu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, dan seterusnya. Iya kan? Minimal doakan saya tetap sehat gitu loh. Soalnya ilmu saya ini belum semuanya sampai di kepala saya ini. Insyaallah ada 1600 produk turunan kelapa, 1600. Ibu baru tahu santan, minyak goreng apalagi. Body lotion ada, ini body lotion. Rambut ada, ini rambut. Ini untuk muka, untuk rambut supaya enggak gundul. Oke. Selanjutnya, setelah ibu berkumpul dilatih magang, nanti harus punya mesin sendiri, pabrik sendiri, Bapak. Kita patungan, mau enggak? Patungannya berapa? 10 ribu aja sebulan. Taruh mahal, 5 ribu. Bisa? Hah? Ya enggak apa-apa. 5 ribu itu dasar. Ya, 5.000 itu dasar. Sedekah. Kayak kencing itu loh, Bu, di WC. Dua kali kencing. 5.000 enggak hilang. Itu untuk beli mesin, bahan, kemasan. Waktu Ibu kerja, Ibu jangan minta bayaran dulu, uang itu perusahaan Ibu sendiri. Betul enggak? Belum ada yang diambil. Keuntungannya didiamkan, Bu. Insya Allah enggak lama. Enggak lama, 3 bulan Ibu sudah punya satu pabrik mesin. Pabrik kecap. Insya Allah. Karena harga pabrik kecap, Pak, dengan mesin yang bagus, Pak, punyanya Bango, ABC, itu cuma sekitar 190 juta. Nah, 190 juta dibagi 5 ribu berapa jadinya? Katakanlah ada 1.000 ibu-ibu nih, berarti kan butuh 190 ribu. Betul kan? 190 ribu kalau dibagi 10 bulan, 19 ribu. Ibu mau keluar 20 ribu berat apa enggak? Ya udah. Setelah kecap, nanti sirup, setelah sirup sabun. Sabunnya mana, Ziz? Ada. Sabun, nanti kita jadi bikin sabun. Kenapa ibu harus beli sabun dari orang lain? Dari multinational company yang duitnya dibawa keluar. Ada Unilever, ada Procter & Gamble, ada Kao Corporation. Bikin sendiri sabun. Sabun kecantikan. Yang tahu body shop siapa? Body shop? Mahal atau murah? Zis, ini kamu jual berapa kalau di eceran? Itu untuk konsumen 25 ribu. Body shop ini jual 90 ribu. Mau enggak diajarin bikin ini? Besok bisa diajarin kalau diizinkan. Cuman bikin ini cuman 30 menit. Enggak usah kuliah ke IPB kayak saya, enggak perlu. Biasanya satu resep itu saya bayar 10.000 ya Sis ya. Bikin kecap, bikin sabun. Satu resep 10.000, seorang ibu-ibu dalam waktu 2 jam, 3 jam sudah bisa bikin 5 resep. Berarti 5 kali 10, 50.000. Berarti sebulan 1 juta setengah. Kalau cuma bikin 5, kalau bikin 10, dua kalinya 3 juta. Itu baru bikin udah dapat duit. Kalau ibu bayar jual, satu gini dapat berapa Sis? Seorang agen? Untungnya? Untungnya itu bisa sampai 5.000, 10.000, bayangkan. Ibu sehari itu jual ini 10 kali 10.000, 100.000. Pakai HP, jangan cuma lihat YouTube, lihat macam-macam gitu loh. Dan itu rata-rata Pak, mereka distributor saya ngejualnya itu 30 atau 30. Tuh. Jadi memang kalau kita itu hanya membatasi di harga itu. Tuh. Iya, ya. Memang ibu ini ada anggur, ini khususnya untuk sabun kecantikan. Ada anggur. Dan juga memang ini nggak bisa kita samakan dengan kayak sabun yang pabrik kayak Lux dan sebagainya. Itu jadi memang ini kalau untuk di harga eceran terendah di konsumen ini 25.000. Rata-rata kalau distributor saya ngejualnya itu 30-35. Itu kalau yang online kayak gitu. Nah. Saya bongkar aja kalau seandainya nanti ibu jadi distributor ini modalnya ke saya cuma 15.000. Iya. Jadi kalau seandainya ibu ngejual 25.000 lah taruhlah, berarti ibu udah punya 10.000. Gitu. Oke, Sis. Jadi entar dulu, itu teknis gampang nanti ya. Teknis nanti. Itu tadi sudah, jadi setelah ini Vision Workshop ada pelatihan pemagangan bikin mesin. Berikut nanti ada pameran, harus pameran dong. Ya, silakan dia tiap kelurahan, tiap wilayah, Car Free Day segala macam gitu Bu ya. Pameran juga bisa melalui web, blog. Berikutnya adalah nanti ibu setelah pameran biasanya dapat mitra tuh. Nah, begitu mitra itu namanya business partnership ya. Setelah itu biasanya karena permintaan mitra banyak, nanti kaget, kita harus scale up namanya. Scale up tuh skalanya dinaikkan. Yang tadinya skala rumah tangga naik ke skala industri. Walaupun industri kecil, menengah. Setelah itu baru ekspor. Kalau sudah ekspor, kita minta aja doakan supaya Pak Ustadz Basdar Nasir, teman-teman muslimnya seluruh dunia bisa beli ini. Jadi dari umat Islam, oleh umat Islam, untuk umat Islam. Jadi umat Islam tuh punya dana sendiri, gak perlu minta-minta. Teman Palestina gak usah minta-minta. Kalau lapar kasih aja itu namanya santan, gudeg. Bisa jualan dari rumah Pak Prof ya. Kenapa? Bisa berjualan dari rumah. Iya. Pakai online. Mereka kan mesti tinggal pakai ojek aja online itu kirim ya. Gitu. Enggak perlu keluar rumah deh. Betul, enggak perlu keluar rumah. Ya. Tapi bersatu. Kalau enggak bersatu enggak kuat. Mereknya sama. Mereknya ada tulisannya the fat gitu atau berkah berjamaah. Dan ibu-ibu kan bisa alokasikan tenaganya enggak? Ibu-ibu tetap ngaji tapi kan yang ngerjain asisten rumah tangga di rumah. Ya, saudara, ponakan yang mengerjakannya. Sambil nunggu sabunnya keras. Astagfirullah. Sambil nunggu ini yang mateng. La ilaha illallah. Ingat mati. Tahu-tahu lagi gini terus mati. Kalau ini sirup nih bahannya apa, Prof? Ini bahannya air kelapa murni tambah gula, udah itu aja. Iya. Tapi kalau mau dikasih aroma vanili monggo. Karamel monggo, durian monggo. Nanti kita cobain loh, sedang monggo. Dibuat ya. Sedang dibuat, nanti masing-masing bisa cobain sirup kelapanya. Ada. Baik. Prof, presentasinya Prof, silakan ya, Prof. Silakan, Pak. Presentasi. Sabun harian juga ada yang murah ada. Ingat ya, di luar itu bukan sabun, itu deterjen. Deterjen dikasih warna, wangi pewangi warna. Ya. Baik. Bapak, ibu-ibu sekalian, ini namanya kelapa, udah tahu ya? Kalau diminum, airnya itu adalah air paling sehat di dunia. Sekali lagi, coba didengarkan, air kelapa itu air paling sehat di dunia. Kalau yang lainnya air itu turun dari atas ke bawah, air kelapa itu loh, dari bawah ke atas. Kebayang nggak? Air kok bisa naik ke atas dulu? Ke buah, kan buahnya nggak di bawah, Bu. Di atas. Kalau semangka aja masih di bawah loh itu. Tapi kelapa itu naik, bukan 1 meter, 2 meter, puluhan meter. Ibu pernah berpikir enggak bahwa air yang naik itu pasti air pilihan? Nah, difiltrasi. Jadi logam berat enggak ada, enggak mungkin logam berat ikut naik ke atas. Nah, ibu udah nyebut ada kalium tinggi, ya toh, belum proteinnya. Jadi kalau ibu sakit, perut misalnya, apapun, coba minum air kelapa. Ma, kasih air kelapa. Ibu udah nyebut merek ya. Yang katanya bagus itu kan Pocari Sweat. Pocari Sweat itu buatan manusia. Lah ini lebih bagus lagi buatan Allah. Kenapa ibu gak minum ini aja yang murah meriah? Males perginya, Pak. Ya kalau gitu kita bikin pabrik aja minuman air kelapa, Pak. Bisa? Bisa. Hidrokoko udah bikin. Betul enggak? Oke. Nah, kelapa ini, Pak, Bu, sorry. Itu merupakan industri berbintang 5. Kalau jenderal bintangnya 5 ya, kalau kopral kan enggak. Kelapa ini 5 bintangnya. Jadi kalau kita mau masuk bisnis, supaya cepat kaya, ini dunia ya, supaya cepat kaya, itu harus cari bisnis yang bintangnya 5. Yang pertama, suplainya dulu, pasokannya bahan baku. Kelapa besar enggak? Indonesia itu paling besar di dunia. 3,8 juta. Cuma 3 di dunia, Indonesia, Filipina, sama India. India itu hampir kecil lah, cuma 1 juta. Praktis kita sama Filipina. Sayang, kelapa-kelapa kita semakin tua. Odo yang 70 tahun, 100 tahun gitu ya. Rata-rata 50 tahun. Harus diganti yang muda lagi biar manennya enggak terlalu tinggi. Betul? Nah, gimana caranya? Kalau ibu punya tanah, di halaman rumah, tahu tanamlah 1-2 batang. Kalau punya kebun 1000 meter, ada 32 batang. Kalau 1 hektar bisa 325 batang. Ya, 1 hektar kelapa kalau diambil niranya sebulan pendapatannya kurang lebih minimal 25 juta per bulan. Jadi kalau ibu punya tanah 1 hektar tanamin kelapa dengan padatan populasi 325 pohon, diambil niranya doang, yang pagi sore diambil jadi duit tiap hari, itu ibu insya Allah dapat duit pendapatan minimal 25 juta per bulan per hektar. Gaji ibu berapa suaminya? Gaji ibu sendiri berapa? Kalau 1 hektar, kalau tempatnya di desa ibu di Sumatera, Kalimantan yang murah-murah, 2 hektar udah berapa? 50 juta. Bayangkan. Kok masih ada orang yang minta-minta, ya dah. Yang kedua, harus ada pembelinya, ya dong. Kalau kita ada barang, gak ada yang beli, buat apa? Kelapa itu pembelinya itu hampir setiap orang di dunia. Untuk sabun, untuk lipstick, untuk goreng, untuk semua. Besarnya berapa penduduk dunia? 7,2 miliar. Anggaplah yang di gunung-gunung itu gak bisa makan, gak apa-apa. 1 miliar aja Pak Ustadz. 1 miliar ngambil untung 1 dolar aja, 15 ribu. 15 ribu kali 1 miliar itu berarti 15 triliun. Baru sabun itu. Belum yang lainnya. Kenapa? Sampai ketinggian 800 meter masih tumbuh di Indonesia. Ya. Nah, kenapa suplai kita itu suplai kelapa itu tertentu cuma 3 negara? Karena di Amerika Serikat, di Eropa tidak bisa tumbuh. Tumbuhnya hanya di daerah tropis. Ya. Udah duur. Berikutnya. Insya Allah kita komat 15 menit dari sekarang. Ya. Komahnya 15 menit dari sekarang. Yang mau wudhu kita tuntaskan, karena ada nanti di akhir yang akan saya putuskan setelah pertemuan ini. Yeah. kena nggak? Karena nggak pakai micin. Kita udah nyebut ya sate yang kocok-kocok kuno dulu, kocok-kocok kuno dulu. Kalau yang kecap sekarang mah udah nggak bener. Karamel gula. Kurma sih di bawahnya. Oh, di bawah udah layak dimakan itu mah. Tahu itu. Saya bagian ilmu. Saya ngebut aja Pak Ustadz. Jadi bayarnya 7 miliar, yang ketiga ancaman pendatang baru itu gak ada. Karena yang bisa bikin itu hanya di daerah tropis Bu, pohon kelapa itu tumbuhnya. Jadi Amerika mau nanem gak bisa, Eropa mau nanem gak bisa, Australia mau nanem gak bisa, hanya daerah tropis. Dan di daerah tropis yang pantainya panjang itu Indonesia. Gitu. Oke. Yang keempat adalah substitutnya sulit. Gantinya santan apa? Kalau ibu mau bikin lodeh, bikin dawet, pakai apa? Bikin rendang, pange, atau ketupat sayur? Ya, susah cari substitutnya. Nah sekarang di dunia orang sudah mulai kenal santan. Bahkan di Cina itu hampir setiap pagi, Amerika apalagi, itu pagi itu kalau makan jus, santan. Yes. Sekarang di Amerika orang udah ninggalkan susu karena susu kolesterolnya tinggi. Iya, pakai santan ya. Nah, berikutnya adalah persaingan dalam industri di Indonesia. Itu karena yang ngerti ilmu gini enggak banyak, persaingannya itu jadi rendah. Jadi kalau ibu-ibu sekarang dengan keluarga nanti di bawah naungan Pak Ustadz Banasir mengetahui ilmu ini, punya daya saing. Daya saingnya yang bukan komparatif tapi kompetitif. bukan sekedar kelapanya banyak, tapi cuma jadi kopra, tapi kelapanya sudah rubah jadi seperti ini, ada obat luka, ya. Itu yang kaki-kakinya kena mau dipotong karena diabetes, jangan dipotong, bilang dokter, jangan dipotong, seperti ini. Luka-luka diabetes udah busuk itu seperti ini. Sariawan seperti ini, sakit gigi seperti ini, namanya sanel. Sampai bayi pun aman. Yang flu-flu jangan minum obat-obatan yang farmasi gak aman. Yang anorganik, yang organik, ini namanya flu care. Semprot ke hidung sama mulut. Meler 3 menit langsung set berhenti. Bayi bisa kasih ini, gak apa-apa. Kakek nenek udah tua, kasih ini, gak apa-apa. Bisa. Oke, namanya flu care. Kalau ditanya, Pak harganya berapa? Oh, aku gak jualan di sini. Saya maunya ngajarin, nanti kita jualan bareng-bareng Bapak. Kita punya koperasi, punya toko, nanti sementara ini ya belanjanya ke Pak Aziz sama Uni. Nah berikutnya Mas, nih produk turunannya bisa 1.600, pendapatannya tuh bisa 4.000 triliun setahun. Itu kok ada di sini, di satu negara itu katanya Menteri Keuangan terbaik di dunia tapi kok ngutang. Aku gak nyebut nama loh Pak, pokoknya tuh. Loh, kalau jadi Menteri Keuangan, dokter kerjanya ngutang, ibu ini aja jadi Menteri Keuangan. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya tuh 25 minimal itu. Artinya untuk industri ini mulai dari nanam, metik, proses, jualan tuh loh, saya butuh 25 juta orang. Baru kelapa tok loh. Loh kok TKW dikirim ke luar negeri? Mosok Menteri Tenaga Kerja cuma bisa ngirim TKW? Nanti Gunung Galunggung Tasikmalaya, ibu melendung bapak taya. Kenyataan kok. Martabak jambu mateng, si anu nabrak, si anu meteng. Ya itu. Berikutnya adalah industri masa depan karena aspek kesehatan dan lingkungan. Jadi nanti industri masa depan sekarang udah jelas, maunya organik, maunya natural. Sabun tuh loh, maunya sabun, jangan deterjen. Loh kok untuk pembersih aja ngakunya sabun, padahal deterjen. Ampas minyak bumi itu loh Pak. Diambil, dijadikan bunder-bunder, supaya wangi, supaya enggak baunya bau logam, dikasih parfum. Nanti iklannya mandi dengan bunga, sontoloyo. Penipuan itu. Itu bukan sabun, itu deterjen. Supaya lembut, dikasih emolien. Kalau sabun kelapa sudah ada emoliennya. Karena prosesnya namanya saponification, bahasa Perancis. Saponification akhirnya jadi orang biasa, orang Perancis jadi savon, sampai Indonesia jadi sabun. Jadi asal kata sabun itu dari saponification, suatu proses kimia. Okay. Nah, yang akan beli adalah industri-industri ini. Jadi Bapak, Ibu jangan tanya pasarnya mana, kok masih tanya sih pasarnya. Kecap pasarnya mana? Ya kita pasarnya. Sabun, sirup, sele, alah tetek bengek itu loh Bu, banyak banget. Ya, berikutnya adalah saya. Cuman nih saya bingung nih kalau semuanya telepon saya nggak akan angkat. Karena saya Indonesia ya, saya dunia ya. Jadi mendingan nanti bikin grup Pak. Baik, jadi, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Jadi kita sudah melihat potensi ekonominya sangat besar. Dan pesaingnya bisa dibilang tidak ada, ya paling ada tetangga Thailand, dan kita sudah bisa memulainya sekarang juga. Jadi kalau hari ini kita kerja, hari ini juga bisa dapat uang sebetulnya. Cuma kalau sendiri-sendiri memang susah. Berat. Maka Prof juga nggak mau ngajarin sendiri-sendiri. Nah kita buatlah koperasi. Setuju? Nanti koperasi ini kan ada simpanan pokok, ya, simpanan wajib dan sukarela. Pokok sama wajibnya kita bikin semurah-murahnya. Supaya pesertanya bisa anak SD sebanyak-banyaknya dan setiap anggota menjadi pembelinya. Ya. Nah, tadi udah dirasain sebagian kan? Enak gak? Kecapnya enak gak? Selainya enak gak? Saya nih orang Bugis. Ibu saya tuh sering bikin ini. Selainya ini sejak kecil kalau pakai ketan enak banget ini. Kayak sarikaya ya. Wah, mantep banget. Belum lagi ya produk-produk turunan tadi ya, kosmetik ya, semua organik, obat-obatan sampai ke wisata tadi, bahkan ke fashion ya bisa masuk. Nah karenanya kalau Prof sudah bisa menurunkan 1.600, kalau kita semua berkumpul bisa beribu-ribu itu turunannya. Dan tentu ini kalau saya melihat ada jihad ekonominya. Ya, ya. Koperasi 212 tetap jalan, meskipun produk-produknya masih campur Unilever itu terpaksa. Nah kalau kita nih, koperasi kita nih, kita mulai dari Indonesia yang organik dan pembelinya kita semua, setuju gak? Nah nanti dari sukarela itu akan kita turunkan menjadi perusahaan di bawahnya. Ada perusahaan khusus selai barangkali, ada khusus yang virgin coconut oil, nanti akan ada perusahaan marketingnya lagi sendiri. Nah kalau ibu-ibu berkenan, kita mau bikin koperasinya minggu depan. Siap? Nah yang mau ikut, jadi pokoknya mulai hari ini gak boleh ada yang miskin, gak boleh ada yang susah. Ya, dengan berkooperasi, ya, dengan berkooperasi kita akan berbagi, dan ini adalah soko guru perekonomian Indonesia di pasal 33 ayat 1 itu ya. Nah kita hidupkan dan kita lawan kapitalisme. Nah rencananya Rabu malam depan kita mau berkumpul di sini, ya, untuk membentuk, dan kita datangkan Selasa orang. Atau Rabu, Pak? Selasa, Rabu. Nggak Selasa. Sorry. Karena Pak Rabu pergi. Selasa pas Senin ya. Senin, Prof. Oh Senin. Hah? Senin. Senin. Senin. Tanggal 12 ya. 11. Senin tanggal 12 jam 8 ya, semalam, kalau semalam banyak pengusaha-pengusaha yang hadir juga dan siap berkomitmen ya, selain dana pokok dan simpanan wajib, kalau di pengusaha kita akan kuatkan di sukarela, karena dari situ akan jadi perusahaan-perusahaan dan produknya sudah jelas, ilmunya sudah jelas, dan hak ciptanya juga dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Prof, Prof juga berbagi kepada kita. Dan ini koperasinya akan menjadi induk koperasi nasional se-Indonesia. Jadi koperasi-koperasi yang sudah berjalan di daerah nanti akan menginduk ke sini. Ya. Dan kita akan sepakati bersama-sama, dan ini kita akan perjuangkan bersama-sama. Setuju? Ini udah terbukti deh. Insyaallah, dan aman tanpa pengawet, kita sehat, bangsa juga menjadi kuat. Halalan tayyiban. Jadi hari Senin malam kita akan putuskan. Yang mau ikut ya, nanti daftar di depan ya, daftar siapa yang mau. Begini saja deh, yang mau ikutan coba WA nomornya supaya CH, nomor saya mana CH? Nomor kamu bisa gak di, bisa ya, gak dia beliin HP baru insya Allah. Ya kasih nomornya berapa? Nomornya berapa? Bentar dulu. Nomornya berapa sih, ha? 0812. Nah, terus 0812, terus 9590 7373. Jadi 0812 9590 7373. Waktu jadi daftar ke sini untuk masuk di koperasi, dan semua jangan jalan sendiri-sendiri. Ya, ada. Prof juga nggak melayani yang sendiri-sendiri. Ya kita akan bikin koperasinya karena kita akan bekerja bersama, ya, dan bersama-sama bekerja untuk pembangunan ini. Daftar nanti Senin depan kita kumpul di sini, ya, membuat koperasinya. Dan kita tetapkan pada hari itu berapa setoran wajibnya dan setoran pokoknya, dan siapa yang mau setoran sukarelanya, dan setelah itu kita akan buat perusahaannya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan bikin pabriknya. Kita akan bikin juga tokonya. Kalau perlu apa? Tokonya. Tokonya. Kita akan bikin kalau perlu industrinya apa? Ya. Perkebunannya. Perkebunan. Ya. Sudah ada, dan ini sudah berjalan. Sekolah. Insya Allah semua akan ikut bekerja mudah-mudahan ya. bagi yang mau terlibat kita akan libatkan di sini. Makanya saya tunggu yang mau ikut boleh ajak keluarganya, tapi begini, sebaiknya yang ikut ini adalah orang yang mau berbisnis, ya, yang sungguh-sungguh mau berbisnis, ya. Nah kalau mau, insya Allah ini akan menyebar. Tapi untuk jamaah di sini kita akan perkenankan ikut semuanya, boleh ajak keluarganya, ya. Saya mau tanya, yang KTP-nya non Jakarta angkat tangan, yang non Jakartanya non Jawa Barat angkat tangan, non Jawa Barat. Non Jawa Barat tangkat tangan. Ibu mana? Hah? Jawa Timur. Terus non Jawa Barat, non Banten. Ibu Aceh. Jawa Timur. Jawa Tengah. Oke, udah bisa jadi koperasi nasional tambahan-tambahan dari yang sudah ada. Nah, jadi Selasa depan kita akan bikin gerakan ekonomi baru. Senin depan tanggal 12 pukul 8 di sini ya. Malam pada malam hari itu kita akan putuskan karena sudah disepakati kemarin dan akan kita ajak juga yang lain insya Allah dan akan ada beberapa keputusan pada hari itu. Terima kasih, siap-siap sholat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.